diriwayatkan oleh Ibnu Sunni marfu'an, dinisbatkan sebagai sabda Nabi, diriwayatkan oleh Abu Dawud mauqufan sebagai perkataan sahabat. Sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Syu'aib dan Abdul Qadir Arnaud sebagaimana dalam tahqiq keduanya untuk kitab Zadul Ma'ad. Namun hadis ini dinilai lemah oleh Al-Albani di Ta'if Abi Dawud. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis tersebut dikatakan siapa yang mengucapkan kalimat ini sebanyak 7 kali pada saat pagi dan ketika sore sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya berkaitan dengan semua yang dia pikirkan berkaitan urusan dunia dan urusan akhirat. Maka segala hal yang dia inginkan berkaitan dengan perkara dunia dan akhirat Allah akan cukupi. Karena sebagaimana isi dan makna bacaan tersebut, hasbi Allah artinya adalah kafani Allah, cukuplah Allah bagiku fikuli syait dalam segala sesuatu. Alaih tawakaltu, hanya padanya aku bertawakal. Aiyik zaman itu aku bersandar, menyandarkan hatiku. Kemudian bacaan yang ke-10 adalah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Ya Allah, sini aku meminta kepadamu maafmu, wal afiyah dan keselamatan. Di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Ya Allah, sini aku meminta dan mohon kepadamu maaf dan al-afiyah keselamatan. Di dini wa dunyaya, tentang agamaku berkaitan dengan agamaku dan duniaku, wa ahli wa mali, keluargaku dan hartaku. Allah mastur awrati, ya Allah tutupilah kekuranganku. Wa amin rawati, dan berilah aku keamanan, rasa aman dari berbagai hal yang menakutkanku. Allah mahfadni min baini yadayya, ya Allah jagalah aku dari arah depan, wa min khalfi dan dari arah belakang, wa an yamini dari arah kanan, wa an shimali dan dari arah kiri, wa min fawqi dan dari arah atas, wa a'udhu bi'azamatika dan aku mohon perlindungan dengan keagunganmu, an uqtala min tahti, jangan sampai aku terbunuh, min tahti dari arah bawahku. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Umar. Dan bacaan ini atau zikir pagi petang ini adalah zikir yang rutin Nabi baca dan tidak pernah Nabi tinggalkan. Hadis ini dibawakan atau diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u ha'ula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat doa berikut ini setiap kali sore dan setiap kali pagi, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah dan seterusnya. Maka bacanya adalah bacaan yang rutin Nabi baca dan tidak pernah Nabi tinggalkan. Ini di antara kelebihan bacaan ini, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Yang terkelebihannya adalah Nabi rutin membacanya dan tidak pernah meninggalkannya. Al-Afu di Fiqih Adiyah wal Azkar, Syekh Abdul Razak mengatakan Al-Afu maknanya adalah mahdudunub wasatruha. Yaitu terhapusnya dosa dan tertutupinya dosa. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa kita dari catatan amal, dari catatan amal yang dipegang oleh para malaikat, dan menutupinya. Kemudian kita minta al-afiyah. Afiyah maknanya adalah difa'ullah, pembelaan Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba dari berbagai penyakit dan berbagai bencana. Adapun memohon atau meminta afiyah berkaitan dengan agama, artinya Allah Subhanahu wa taala membela, memberikan pembelaan dari segala sesuatu yang menjelekkan agama seseorang, menjelekkan ketaatan seseorang, wayuduruhu, dan merusaknya. Adapun afiyah di dunia, maka itulah pembelaan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang membahayakan dan merusak dunia seseorang. Sedangkan afiyah berkaitan dengan keluarga, maka itu adalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala, pencegahan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk balaya, bala, wal asqam, dan penyakit yang mungkin menimpa keluarga kita. Maka kita minta supaya Allah bebaskan keluarga kita dari berbagai bentuk penyakit badan dan berbagai bentuk bencana, berbagai bentuk musibah, dan seterusnya. Wa amma fil mal, sedangkan afiyah berkaitan dengan harta, maknanya adalah pembelaan dan pencegahan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang merusak harta. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah jaga harta kita minal gharaqi, jangan sampai rusak karena tenggelam, ya, tenggelam karena banjir, atau karena terbakar, atau dicuri orang, dan berbagai hal yang lainnya yang merupakan faktor-faktor yang mu'diyah, yang mengganggu dan merusak harta. Berkaitan dengan masalah doa memohon afiyah, Abdul Razak mengatakan wal afiyatu la ya'diluha syai', dan afiyah itu tidak ada tandingnya, tidak ada tandingannya. Siapa yang mendapatkan afiyah di dunia dan di akhirat, maka dia mendapatkan nikmat yang tak ada tandingnya. Maka siapa yang diberi al-afiyah di dunia dan di akhirat, maka sempurnalah bagian, maka sempurnalah kebaikan untuk dirinya. Jadi antara bukti menunjukkan pentingnya dan bernilainya berdoa memohon afiyah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya dari paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ajarlah aku sesuatu yang aku mintakan kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, salillah al-afiyah, mohonlah kepada Allah al-afiyah. Setelah itu aku beberapa hari lamanya, setelah itu berlalulah beberapa hari, kemudian aku datang lagi menghadap Rasulullah. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, ajarilah sesuatu yang aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, salillah al-afiyah di dunia wal akhirah. Mintakanlah al-afiyah, mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan padamu afiyah di dunia dan di akhirat. Diatkanlah Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka hadis ini menunjukkan betapa pentingnya doa mohon afiyah. Beberapa kali paman Zaid al-Abbas minta kepada Nabi untuk diberitahu apakah perkara apa yang paling penting untuk dimohonkan kepada Allah, dimintakan kepada Allah, maka jawabannya bisa satu, yaitu al-afiyah. Karena afiyah di sini mencakup afiyah secara umum, afiyah dari penyakit di badan, afiyah dari kesesatan dalam agama dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mastur aurati. Ya Allah, tutupilah kekuranganku. Maknanya di secara Muslim aurat artinya adalah segala sesuatu yang malu jika nampak dan terlihat. Dan aurat seorang laki-laki adalah antara pusarnya sampai lututnya. Maka di sini aurat di sini dimaknai dengan aurat badan. Sedikit berbeda dengan penjelasan Syekh Abdul Razak di Fiqih Adiya wal Azka. Dia mengatakan alam mastur aurati maknanya adalah uyubi wa khalali wa taqsiri. Ya Allah, tutupilah segala aibku, segala cacat pada diriku dan segala kekuranganku. Dan segala sesuatu yang aku akan sedih dan susah jika terlihat dan nampak dan diketahui oleh orang. Dan termasuk dalam hal itu adalah penjagaan jangan sampai tersingkapnya Allah. Maka kalau saya berusaha memberikan makna aurat di sini adalah segala sesuatu yang orang itu malu, orang itu susah jika diketahui oleh orang. Maka termasuk aurat di sini adalah dosa dan maksiat kita. Maka itu adalah aurat kita, itulah kekurangan kita, itulah keburukan kita. Maka kita malu juga kemaksiatan kita cerita oleh orang lain. Maka ini adalah aurat yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tutupi. Karena jika kekurangan seorang, dosa dan maksiat seseorang itu terlihat dari cerita orang lain, maka jatuhlah harga diri orang tersebut, kehormatan orang tersebut di mata orang lain. Demikian pula kekurangan-kekurangan kita yang lain, kekurangan badan, di badan kita ada kekurangan, ada aib yang kita malu seandainya orang itu melihatnya, maka ini termasuk dalam aurat. Termasuk aurat di sini adalah aurat badan yang wajib ditutupi. Dan aurat seorang laki-laki baina suratihi ila rukbatihi adalah di antara pusar sampai lutut. Sedangkan wa minal hurati dari wanita merdeka, maka auratnya adalah semua badannya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Wal afdal, dan yang terbaik adalah menutupi wajah dan telapak tangan. Wa fil qadamain, sedangkan tentang dua telapak kaki kaulan, maka ada dua pendapat ulama tentang masalah ini. Apakah telapak kaki perempuan untuk aurat ataukah bukan? Al-Imam Abu Hanifah berpendapat telapak kaki perempuan bukanlah aurat. Sedangkan Imam Mazhab yang lain mengatakan telapak kaki perempuan adalah aurat. Dan yang benar adalah apa yang menjadi pendapat jumhur, yang mengatakan bahasa telapak kaki perempuan adalah aurat. Bagaimana hadis tentang pertanyaan Ummu Salamah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah isbal. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang bahaya isbal, maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, bagaimanakah dan apakah yang harus dilakukan oleh seorang perempuan dengan ujung kainnya?" Maka Nabi katakan, "Tambahi satu jengkal." Salamah mengatakan oleh Nabi masih terlihat bagi cuma satu jengkal. Kalau begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tambahilah satu harta. Satu harta sama dengan dua jengkal. Maka itu dalil yang jelas menunjukkan bahasanya telapak kaki adalah aurat. Tidak sebagaimana pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu taala. Waqila, dan ada yang mengatakan bahasanya semua badan perempuan yang merdeka tanpa terkecuali adalah aurat. Wa minal amati, sedangkan budak perempuan auratnya adalah semisal laki-laki. Yaitu antara pusar sampai lutut, ditambah dengan menutupi perut dan menutupi punggungnya. Nah, perkataan pensyarah di Sunan Muslim ini tidak disetujui oleh penulis di Sunan Muslim. Sa'id Al-Qahtani mengatakan wal qaulul haq, dan pendapat yang benar bahasanya perempuan seluruhnya adalah aurat, termasuk diantaranya adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Dalilnya adalah sabda firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakanlah wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri orang-orang yang beriman atau perempuan-perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Dalika adzina ayyurafna fala yu'dayna. Demikian itu adalah supaya mereka lebih dekat untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allah ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas memberikan penafsiran tafsir Ibnu Abbas tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nisa'al mu'minin, perempuan-perempuan yang beriman, jika mereka keluar dari rumah mereka. Yang dimaksud dengan keluar dari rumah di sini adalah ketika mereka bertemu dengan lelaki ajnabi. Bukalah maksudnya boleh tidak tutup aurat di dalam rumah dan di dalamnya ada tamu laki-laki ajnabi. Bukan demikian ya. Maka kalau dinamis biyutihina di sini adalah mimba bil ghalib. Umumnya perempuan itu ketemu lelaki ajnabi kapan? Ketika dia keluar dari rumah. Dan bukan berarti perkataan Ibnu Abbas ini membolehkan untuk tidak tutup aurat di dalam rumah padahal ada lelaki ajnabi, lelaki yang bukan mahram dan bukan suaminya. Karena banyak perempuan yang beranggapan demikian, tidak sedikit perempuan yang beranggapan demikian, yang namanya tutup aurat adalah kalau keluar rumah. Keluar dari rumah ini maka tutup aurat. Ataupun di dalam rumah, meskipun ada lelaki ajnabi, lelaki yang bukan suami dan bukan mahramnya, dia tetap santai saja, tidak menutup aurat. Ini adalah anggapan yang keliru dan anggapan yang salah kaprah. Atau seadanya itu karena perkataan Ibnu Abbas ini atau perkataan ulama yang lain, makanya adalah salah paham. Dan lebih salah kaprah lagi jika peranggapan bahasanya wajib tutup aurat adalah ketika cuma dalam sholat saja, sedangkan di luar sholat boleh tutup aurat. Bagaimana pendapat dan anggapan mayoritas muslimah di tempat kita? Idza kharajna min buyutihinna, jika mereka keluar dari rumah mereka, yaitu bertemu dengan laki ajnabi, fi hajatin, dan mereka keluar rumah karena satu kebutuhan, dan Allah bolehkan perempuan keluar dari rumah, keluar rumah jika memang ada kebutuhan. Dan tercelah jika perempuan keluar rumah tanpa ada kebutuhan, ya, sekedar jalan-jalan tidak ada kebutuhan yang jelas. Anjuhatina wujuhahuna, hendaknya mereka menutupi wajah-wajah mereka min fauqi uusihinna, dan hendaklah mereka menutupinya dari atas kepala mereka. Fil jalabib, dengan jamak dari jilbab, dengan jilbab. Wa yubdina ainan wahidatan, dan mereka hanya menampakkan satu mata saja. Ini diambil dari tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Ahzab ayat 59. Maka berdasarkan maka dari sini dan perkataan Ibnu Abbas di sini, maka cara memakai jilbab itu adalah yang dimasukkan dari atas kepala, dimasukkan dari atas kepala. Dan itulah yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi. Bagaimanakah dengan maka ya itu jilbab yang ada di masa silam, tidak seperti tempat kita kemudian diginikan terus di maka jilbab di masa silam itu dipakai dari atas, kemudian ini sudah otomatis. Misalnya kalau itu tidak bercadar, ya maka sudah ada bolongannya untuk muka, bukan sepadan memakai kudung tempat kita kemudian ini lembaran kemudian dikatupkan, kemudian dirapatkan dengan apa? Dom apa? Peniti atau apa? Bagaimana silam itu ditutupkan min fauqi wusuhinna, dari atas menutup ke bawah. Begitu dipakai langsung, misalnya ini tidak terjaga, maka ya langsung jaga bolongan untuk jadarnya, untuk wajahnya. Jadi yang dimaksud min fauqi wusuhinna, mengambil usin itu bukan lembaran kemudian diginikan satu lembar kemudian dipasang ke wajah kemudian ditutupkan pakai peniti, pakai dom, pakai apa. Namun apakah ini sebuah keharusan? Min fokil usuhina, ini apakah ini sebuah keharusan? Apakah ini menceritakan apa yang ada di masa silam? Apakah ini syarat? Apakah ini syarat? Apakah ini cuma sekedar menceritakan? Menceritakan bentuk yang ada di masa silam. Jawabannya, Allah Ta'ala alam yang tepat, insya Allah ini adalah mimpi bil adat, adalah perkara adat, antara itu menfokil uzihinna apakah yang lain, maka ini adalah mimpi bil adat dan bukan mimpi bil ta'akud. Karena yang al-muhim, yang jadi pokok masalah adalah tertutupinya hal-hal yang harus ditutupi. Yang jadi yang wajib ditutupi. Meskipun kita katakan min fadl usulina, mungkin bisa kita katakan ini yang lebih afdal. Kenapa? Karena ini yang lebih rapat, lebih terjaga daripada karena yang pakai peniti tadi, ya, kadang ada lubangnya, ada ya kan, ya, sehingga kalau misalnya ini agak ditekuk maka boleh jadi lehernya terlihat, boleh jadi di dekat dadanya ini terlihat karena ada apa. Tapi kalau modelnya adalah model min fadl usul, maka itu betul ya, model yang insyaallah lebih rapat. Maka adanya ada bukan min fadl usul namun bisa rapat, bisa ini ya, maka kita katakan tidak masalah. Karena yang muhim yaitu insyaallah itu adalah tertutupinya hal-hal yang harus ditutupi. Wajibina ainan wahidatan, dan dia menampak dan dia boleh menampakkan satu mata saja. Maka di sini ada sedikit ketidak keselarasan antara perkataan Syaikh Al-Fastani dan di atas dan di bawah. Di atas beliau mengatakan hatta wajhaha wa kafaiha, hatta wajhaha wa kafaiha. Maka hatta wajhaha di sini menunjukkan termasuk mata, termasuk dalamnya adalah mata. Maka seluruh badan perempuan adalah aurat sampai wajahnya dan dua telapak tangannya, maka termasuk mata. Dia tidak menunjukkan istisna. Kalau dia membawakan perkataan Ibnu Abbas, harusnya ada istisna ya. Hatta wajhaha wa kafaiha illa ainaha wahidah. Nah, jadi begini. Kecuali satu matanya saja, ya kan? Namun setelah itu beliau bawakan perkataan Ibnu Abbas, sehingga perkataan Ibnu Abbas yang beliau bawakan jadinya tidak selaras dengan perkataan beliau di atas. Ala kulihat tentang asar Ibnu Abbas ini, asar Ibnu Abbas ini disaikkan oleh Al-Albani di Jilbab Malak Muslimah juga jadi Rabbul Mu'min. Kemudian dalil yang lain, waqala azza wa jal, dan Allah azza wa jal di ayat yang Allah mengatakan wa la yubdina zinatahunna illa li fu'ulatihinna, dan janganlah perempuan itu menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka, illa li fu'ulatihinna, kecuali pada suami-suami mereka. Wa a'zam jamalil mar'ah, dan pusat kecantikan perempuan yang paling utama, sehingga itulah perhiasan, perhiasan perempuan yang paling utama adalah wajah dan dua telapak tangannya. Maka di sini zina tahunan di sini dimaknai oleh Syaikh Al-Fastani dengan makna sesuatu hal yang menarik dari perempuan, yang menarik lawan jenis dari perempuan. Zina yang dimaksudkan. Itu katakan hal yang paling menarik dari lawan dari seorang perempuan bagi lawan jenis yang lain adalah wajahnya. Penjelasan yang lain untuk makna zina tahunna di sini adalah zina tahunna di sini maknanya adalah mawatin zina. Dan ini penafsiran yang lebih tepat, Allah Ta'ala alam, maknanya adalah mawatin dina, adalah tempat-tempat tempat-tempat adanya perhiasan, tempat-tempat yang di tempat tersebut ditaruhlah perhiasan. Artinya apa? Leher di sana ada kalung, telinga di sana ada anting-anting. Kemudian telapak kaki di sana ada gelang kaki. Itu penampilan yang kedua. Sehingga maknanya adalah mawatin azrina, tempat-tempat anggota badan yang diberi perhiasan. Maka janganlah mereka menampakkan anggota badan mereka yang biasa diberi perhiasan kecuali kepada suami mereka. Kemudian ayat selanjutnya adalah Allah sebut mahram-mahram mereka. Sehingga berdasarkan penafsiran ini, berdasarkan penjelasan yang kedua yang saya sampaikan, maka ayat ini adalah dalil apa yang boleh dinampakkan oleh seorang perempuan di depan mahramnya. Maka yang boleh dinampakkan oleh seorang perempuan di depan mahramnya adalah mawatin az-zina, adalah anggota badan yang menjadi tempat ditaruhnya, diberi anggota badan yang diberi perhiasan. Boleh jadi kalung, boleh jadi antik. Sehingga yang boleh dinampakkan oleh seorang perempuan di depan mahramnya, ya, mata, leher, wajah dan kepala, kemudian telapak tangan dan sedikit hasta dan telapak kaki sampai mata kaki. Karena itulah mawadi' zina, telah mawadi' zina, telah tempat-tempat yang diberi perhiasan daripada seorang perempuan. Sedangkan untuk lifu'ulatihinna, kecuali untuk suami-suami mereka, maka untuk suami terdapat dalil yang lain yang menjelaskan bolehnya lebih dari itu. Bahkan tidak ada awam antara seorang perempuan dengan suaminya. Kemudian dalil yang ketiga adalah firman Allah, wa idza sa'altumuhunna mata'an, dan jika kalian meminta kepada mereka para perempuan mata'an, satu barang, satu keperluan, fas'alhunna min wara'i hijab, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Dalika ataharu li qulubikum wa qulubihin, itu lebih mensucikan hati kalian dan hati mereka. Maka yang jadi kalian kalau lu badan perempuan adalah wajib ditutupi dari ayat ini adalah kata-kata min wara'i hijab. Kata-kata min wara'i hijab itu menunjukkan seluruh badan perempuan tertutup. Dari balik, dari belakang hijab, maka ini menunjukkan bahasanya seluruh badan perempuan tertutup. Kalau seluruh badan perempuan tidak tertutup, maka ya tidak bisa dikatakan diwakil hijab. Maka itu yang sisi pendalilan yang dipakai oleh para ulama yang mewajibkan dan yang mengatakan seluruh badan perempuan adalah awat yang wajib ditutupi, karena Allah mengatakan ini wara'i hijab. Kemudian dalil yang lain yang disebutkan adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah beliau dengan Safwan bin Mu'attil fi tafsir isqi dalam hadis isqi, yaitu tuduhan zina atas Aisyah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul atau orang munafik dan kawan-kawannya. Maka disana disebutkan ta'at bahwa se-insanin na'imin. Maka Sufwan melihat hitam-hitam seorang manusia yang dalam keadaan tertidur. Fa'atani fa'arafani hina ro'ani. Maka dia mendatangiku dan dia mengenaliku hina ro'ani ketika dia melihat aku. Fa'arafani hina ro'ani. Maka dia mengenaliku ketika dia melihatku. Dan yang namanya mengenali itu adalah melihat wajah. Maka ketika itu Aizah tidak menutup wajahnya. Ketika dia melihatku, maka dia mengenaliku. Kata-kata mengenaliku artinya melihat wajah. Maka nayaroni kebelas hijabi. Dan Sofani pernah melihat aku sebelum turun ayat hijab. Mungkin ini menunjukkan bahasa setelah turun ayat hijab ya, maka ummahatul mu'minin tidak terlihat dari tidak ada satu pun sahabat yang melihat wajah dan rupa ummahatul mu'minin setelah turunnya ayat hijab. Fataikattu bistirja'ihim, maka aku terbangun karena istirja' yang dia ucapkan. Ketika melihatku dan dia mengenaliku di bahasa Aisyah, maka sebenarnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata ummahatul mu'minin tertinggal di sini. Ini adalah ini ketika safa ya. Fa qamartu wajhi fi jilbabi. Maka aku tutupi wajahku dengan jilbabku. Wallahi demi Allah maka lamani kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'ihi. Demi Allah dia tidaklah berbicara kepada aku meskipun satu patah kalimat dan tidaklah aku mendengarnya satu pun patah kata selain ucapan istirja yang dia ucapkan. Kok bisa-bisanya dituduh terjadi perzinahan antara Aisyah dengan Sufwan bin Mu'adz. Ya, dia terlalu kuat. Maka ini pendalilan dari hadis ini adalah ya, wakana yaroni kebelinya. Wakana yaroni kebelinya. Dan dia melihat aku sebelum turun ayat 3. Artinya dia tidak pernah melihatku setelah turun ayat 3. Ya kan? Maka hijab itu menyebabkan hijab yang disebabkan oleh ummahatul mu'minin ini menyebabkan orang lain ajnabi itu tidak bisa melihat mereka. Nah, perlu diketahui bahwa di antara dalil ulama yang mengatakan wajibnya menutupi seluruh badan perempuan di antaranya adalah wajah, mereka berdalil dengan bahwasanya jilbab itu sendiri maknanya adalah menutupi wajah. Kata-kata jilbab itu sendiri terkandung secara makna menutupi wajah. Sehingga beliau-beliau membawakan ayat tentang jilbab yudhidina alihina min jalabibihina dijadikan dalil sebagai wajibnya menutupi wajah. Karena penutupan jilbab menurut beliau-beliau lama yang wajibkan hari ini adalah termasuk jilbab, termasuk makna jilbab, jilbab dan tertutupnya wajah. Namun dari hadis Sufwan bin Mu'adz di sini terdapat bantahan dari ulama yang mengatakan tidak wajibnya menutupi wajah. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya pada asalnya jilbab tidak menutupi wajah. Ini diambil dari kata-kata faqamartu wajhi bijilbabi. Maka Aisyah ketika itu pakai jilbab ya. Maka Aisyah ketika itu pakai jilbab. Namun wajahnya masih terlihat. pendapatan di antara ulama yang wajibkan dan tidak mewajibkan dalam masalah ini. Wahadir sifat dan kisah ini menunjukkan dalalah sharihah dari yang sangat bilang alat tarbiyah berwajib tentang menutupi wajah. Dari mana beliau katakan dalalah sharihahnya yang tadi? Makanya ya Allah ini kebelah bijak. Jadi kita kisah pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sofia Asna'a Audatihi ketika Nabi pulang dari Khaybah di jalan menuju Madinah. Bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memboncengkan Sofia di belakang beliau di atas unta beliau. Lalu berhijablah Sofia binti Huyai dengan hijab yang sempurna. Dan perlu diketahui bahwasanya ulama ijma kalau ummahatul mukminin, jilbab ummahatul mukminin adalah menutupi seluruh badannya. Itu ijma. Maka ulama yang mengatakan bahwasanya semua perempuan juga wajib menutupi wajah tergantung alasan bahwasanya hukum ini tidak hanya khusus untuk ummahatul mukminin. Setelah ada ijma tentang pakaian ummahatul mukminin, pakaian istri Nabi, maka terjadi khilaf untuk yang bukan istri ummahatul mukminin, yang bukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan wajibnya ada wajibnya penutup wajah tetap beralasan bahwasanya hukum ini tidak khas, tidak khusus, hanya berlaku untuk ummahatul mukminin. Dan ulama yang tidak mewajibkannya hanya menganjurkannya, mereka mengatakan hukum ini khusus untuk ummahatul mukminin. Sehingga dalil-dalil yang menunjukkan kalau ummahatul mukminin itu berjaga, mereka katakan ini adalah hukum khusus untuk ummahatul mukminin. Pada di antara dalil yang merupakan dalalah sharihah yang mengandung dalil yang tegas bahwa semua badan perempuan adalah aurat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'atu auratun. Perempuan adalah aurat, maka jika perempuan keluar dari rumah, istasyrafaha syaitan, maka setan menghias di hatinya dan membuat indah semua orang yang melihatnya. Wahadil adillah as-sharihah dalil-dalil yang tegas menunjukkan wajibnya perempuan menutupi wajahnya dan dua telapak tangannya pada saat ada di dekatnya lelaki ajnabi, bukan makmum, bukan suaminya. Adapun dalam salat fa inna la tughsi wajhaha, ataupun dalam salat maka perempuan yang bersikap tidaklah menutupi wajahnya kecuali jika di dekatnya ada laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya. Sedangkan aurat perempuan atau amatin mamlukah, budak perempuan, maka pendapat yang lebih mendekati bahasanya auratnya adalah semisal aurat perempuan merdeka. Demikian pula dalam masalah salat, budak perempuan ini sebagaimana perempuan merdeka. Alasannya karena budak perempuan itu boleh jadi malah lebih cantik daripada hukum daripada wanita merdeka. Karena boleh jadi budak perempuan ini budak perempuan Romawi yang terkenal cantik-cantik, malah kalah. Malah boleh jadi perempuan merdeka kalah cantik dengan budaknya. Maka satu hal yang sangat khatir, satu hal yang sangat berbahaya jika dikatakan awat budak perempuan sama dengan awat laki-laki. Karena boleh jadi lebih cantik daripada perempuan merdeka, kalau dia buka-bukaan sebagaimana laki-laki, patut diunata, maka ini akan menjadi sebab dugaan banyak orang. Dan aku mendengar guru kami yaitu Sabda Lajid bin Bas Yaquru Dalika berpendapat demikian, yaitu bahasanya orang budak perempuan itu sama dengan aurat perempuan yang merdeka. Jadi juga pendapat Sa'al-Bani di Jibar Mar'ah Muslimah. Tentunya aurat budak perempuan itu sama dengan aurat perempuan merdeka. Kemudian pensyarah Ibnu Muslim mengatakan wal murad min hadzal maksud dengan aurat hafuda di sini adalah semua cacat wa khalal fi syai dan semua kekurangan pada sesuatu, maka itu juga bisa disebut aurat. Berkaitan dengan doa ini wasfat aurat di Sa'd Razak mengatakan dan sangat layak bagi seorang perempuan untuk merutinkan doa ini, terutama di zaman ini, ya, di mana di zamannya adalah zaman di mana banyak perempuan di berbagai penjuru dunia mengubah auratnya dan tidak memiliki perhatian untuk menutupi aurat dan berhijab. Maka ada yang membuka, ada yang menampakkan lengannya, ada yang membuka petisnya, ada yang menampakkan dada dan lahirnya, dan yang lain lebih parah lagi tidak perlu dikatakan. Maka perempuan muslimah sangatlah selayaknya untuk merutinkan baca doa ini supaya dengan harapan Allah Subhanahu wa Taala menjaga auratnya. Jika tidak ada keinginan pada dirinya sendiri untuk buka-buka aurat atau ya, tersingkap auratnya di depan orang-orang yang tidak layak melihat auratnya. Wa amin rawati. Amin di sini dan kata-kata al-aman artinya rasa aman. Rawati jamak dari rawah, dan ini adalah masdar marah dari kata-kata raw. Rauh maknanya adalah al-fazak wal-khawf rasa takut. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memberikan rasa aman kepada hati kita dari berbagai hal yang menakutkan. Di sini rauh adik dalam bentuk jaman menunjukkan banyaknya sebab-sebab yang menimbulkan rasa takut dan macam-macamnya. Maka ketakutan itu macam-macam sebabnya, macam-macam arahnya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan rasa aman di hati kita dari segala sebab ketakutan. Kemudian ya Allah jagalah aku dari akhirat dan seterusnya. Ini adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjaga dari berbagai hal yang membinasakan. Yang ini, hal-hal yang membinasakan ini dialami oleh seorang anak Adam ala wajil kumta pada saat dia lalai dari 6 penjuru, dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan dari atas. Terlebih-lebih adalah gangguan dari gangguan setan, dan setan adalah mud'id, pengganggu yang mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidakwa dengan klaim, dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh setan. Setan mengeluarkan pernyataan sumala atian namun mimpi edi memin falsihi, dan aku akan datang mereka, aku akan sesatkan mereka dari arah depan dan dari arah belakang, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari arah kanan dan dari arah kiri. Sedangkan yang dimaksud bencana dari arah atas adalah karena dari arah atas turunlah al-balak bencana, turunlah as-wa'id, turunlah halilintar, bledek. Bledek turunnya dari atas. Maka dengan doa ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang membinasakan, di antaranya sambal bledek. Wal azab, demikian juga azab yang turun dari langit, ya, berisi hujan batu atau yang lainnya. Sedangkan untuk arah yang terakhir, yaitu arah bawah, maka dikhususkan. Maka menggunakan kalimat khusus. Secara khusus disebutkan wa a'udzu bi 'azamatika ta'ala min tahti. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan keagunganmu, jangan sampai aku dibunuh atau aku mendapatkan kebinasaan dari arah bawah. Maka dikhususkannya arah bawah ini menunjukkan bahwasanya masama di sana tidak ada satu hal yang membinasakan yang lebih berat dan lebih mengerikan daripada kebinasaan yang dialami oleh anak Adam dari arah bawah. Contoh kebinasaan dari arah bawah adalah al-Khasri, adalah diterbelakkan ke dalam bumi sebagaimana Qaul. Karena khasaf itu yakun menetahti, maka kita adalah bencana yang berasal dari bawah. Dan ingat, ini bukan hanya di alam oleh Qaul. Maka tidak menutup kemungkinan orang yang lain juga mengalami hal ini, mengalami al-khasu. Bagaimana satu kejadian yang pernah terjadi di negara Yahud, ya, ada satu diskotik di Tel Aviv yang masuk ke dalam tanah pada saat pesta pora. Namun ini kejadian besar yang tidak diekspos oleh media, karena ini ya, karena media yang punya Yahud. Ya, mereka yang bisa menentukan cerita mana yang diekspos dan yang tidak. Maka ketika mendengarkan pentakora di sebuah diskotik besar di Tel Aviv, maka di tengah malam Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan tentang semuanya ke dalam bumi. An utara diambil dari kata-kata irtial. Irtial artinya adalah ayuk ta'alamu min haitsu la yashur, adalah datang satu bencana, ada datang satu perkara tanpa disadari. Wa yudahi bimakuhin, yaitu datanglah satu bencana mengkuhin satu hal yang tidak disukai, dan inilah yang takin, tidak bisa ditunggu-tunggu dan tidak bisa diintai-intai, tidak bisa diawal-awal. Tiba-tiba terjadi bencana tiba-tiba tanpa disadari, itulah ikhtiar. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Kul wal qadiru ala ayyaba'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum." Katakanlah Allah itu kuasa untuk menimpakan adab kepada kalian dari arah atas ataupun dari arah bawah. Kemudian doa yang berikutnya, doa yang ke-11 atau zikir yang ke-11 adalah Allahumma alimal ghaib wa syahada. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang mengetahui hal yang ghaib dan yang nampak, wahai pencipta langit dan bumi, Rabbul kulli syai, wahai Rabb segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu, asyhadu aku bersaksi bahwasanya tiada sembah yang sembah melainkan Engkau, dan aku memohon perlindungan padamu dari kejahatan diriku sendiri dan dari keburukan setan, wasyirkihi dan kesyirikan yang merupakan ajaan setan. Wan aktarifa ala nafsi su'an au ajruhu ila muslimin. Dan aku mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku melakukan su'an keburukan ala nafsi yang dampaknya tertimpa pada diriku sendiri, atau ajruhu aku menyeret keburukan, melimpahkan keburukan kepada seorang muslim. Yang membawakan hadis ini, sahabat membawakan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alimul ghaib di sini dibaca mansub karena sebagai munada dan huruf nidanya dibuat, sehingga maknanya ya alimul ghaib. Namun boleh juga alim di sini dibaca marfu, Allahumma alimul ghaib wa syahada. Maka jika dibaca marfu, maka dia menjadi khobar, mubtada'nya dibuat. Maknanya Allahumma anta alimul ghaib wa syahada. Apa itu ghaib? Ghaib adalah sesuatu yang tidak ada. Sedangkan syahadat adalah sesuatu yang ada, mudrak, sesuatu yang bisa ditangkap, seakan-akan dilihat sendiri. Makna asal musyahadah adalah melihat sendiri, melihat dengan mata kepala. Maka sesuatu tersebut bisa ditangkap, boleh jadi dengan didengar. Maka bisa didengar seakan-akan dilihat jelas dan yakin keberadaannya sebagaimana dilihat dengan mata kepala sendiri. Ada lagi yang menjelaskan bahasa yang baik adalah sesuatu yang tidak nampak anil aibat, manusia tidak bisa menangkapnya, tidak bisa melihatnya. Sedangkan syahadat adalah segala sesuatu yang bisa dilihat oleh manusia. Penjelasan yang ketiga mengatakan raib adalah sir. Raib artinya adalah sembunyi ketika tidak ada siapa-siapa. Maka Allah adalah zat yang mengetahui keadaan kita ketika kita sendirian. Wasyahadah dan mana syahadah adalah alaniyah ketika kita berada di hadapan banyak orang. Maka Allah adalah alimul ghaib wa syahadah. Dalam pengertian Allah mengetahui apa yang kita lakukan pada saat kita sendirian ataupun yang kita lakukan ketika kita bersama banyak orang. Ada yang menjelaskan ghaib adalah akhirat dan syahadah artinya dunia. Sehingga Allah adalah alimul ghaib wa syahadah artinya Allah mengetahui apa yang ada di akhirat dan apa yang ada di dunia. Penjelasan yang kedua, penjelasan yang lainnya, yang mengetahui ghaib dan syahadah maknanya adalah yang mengetahui makna apa yang telah terjadi, wa ma yakunu dan mengetahui apa yang akan terjadi. Karena terhal yang ghaib adalah apa yang akan terjadi. Dan semua maknanya adalah semuanya benar dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah zatnya mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, mengetahui akhirat dan dunia. Allah mengetahui keadaan manusia ketika sendirian ataupun ketika berada di hadapan banyak orang. Dan Allah mengetahui hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia dan mengetahui apa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Fatir as-samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Maknanya khaliq, pencipta langit dan bumi. Karena fatara maknanya adalah bada'a wa khalaqa, maknanya telah mencipta, wa bada'a dan memulai penciptaan tanpa contoh sebelumnya. Dan makna alimul fatir as-samawati wal ard, demikian juga Rabb kull syai', semisal dalam alimul ghaib wa syahadah. Min haitsu taqdir dari sisi makna. Artinya bisa dibaca mansub, dibaca fatir as-samawati wal ard, Rabb kull syai', dengan membuang hamzah, bisa dibaca mafuq dengan membuang mubtada'. Malik artinya adalah malik, pemilik. Maka Allah adalah pemilik segala sesuatu. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri nafsi dan kejelekan diriku sendiri. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri sendiri karena diri sendiri ini memberitakan keburukan dan cenderung pada syahwat, keinginan-keinginan yang terlarang dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana. Dan an-nafsu itu memiliki beberapa makna. An-nafsu dalam bahasa Quran dan Sunnah itu memiliki beberapa makna, ya, yang pernah kita bahas makna-makna an-nafsu ini di pelajaran al-irsyad ila sahihil i'tiqad ketika kita bahas tentang masalah al-maut, tentang masalah kematian. Maka akan saya ingatkan dan saya bacakan apa yang ada di al-irsyad ila sahihil i'tiqad. Ya, di al-irsyad ila sahihil i'tiqad disebutkan bahasanya an-nafsu itu tutlaku ala umurin memiliki beberapa makna. Yang pertama maknanya adalah ruh, nyawa. Bagaimana di surat Al-An'am ayat 93, akhriju anfusaku, keluarkanlah nafsu kalian, artinya keluarkanlah nyawa kalian. Surat Al-An'am 93. Kemudian yang kedua adalah azat, diri. Contoh ayatnya di surat An-Nur ayat 61, fasallimu ala anfusikum, ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri. Kemudian makna yang ketiga, nafsu maknanya adalah adamu darah. Semisal perkataan para ahli fikih, di antara bangkai yang seandainya mati, bangkai yang tidak najis adalah malahu nafsun sa'ilah, adalah hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nyamuk, ular, ular, dan semisalnya. Demikian juga ada istilah nifaq, nafasal al-mar'atu, artinya keluar darah. Nifas disebut nifas, di sini diambil kata-kata nafsu, dan nafsu di sini maknanya darah. Maka di ayat ketiga di Al-Irsyad dan Sayyid I'tiqad ada tiga makna anas. Sedangkan makna an-nafsu dalam doa ini menyesali nafsi wal murad, dan yang dimaksud dengan nafsu di sini adalah al-makna al-jami' adalah sesuatu yang abstrak. Al-makna di sini lawan dari konkret, bukan lawan dari lafaz. Makna itu dalam bahasa Arab punya banyak pengertian. Bisa makna itu artinya tafsir, bisa makna itu kebalikan dari lafaz, sesuatu yang ada dalam hati. Makna bisa artinya sesuatu yang abstrak. Maka yang dimaksud nafsu di sini adalah al-makna, sesuatu hal yang abstrak, al-jami' yang memiliki sesuatu yang abstrak tersebut memiliki kuwatil ghadab, potensi amarah, wasyahawat, wasyahwat berinsan, dan keinginan jelek pada diri manusia. Maka isinya adalah keinginan buruk manusia. Oleh karena itu Nabi mengatakan, Nabi mengajarkan kita untuk mengatakan dari kejelekan diriku. Sedangkan nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diri Nabi itu adalah majbulatun alal khair, difitrahkan pada kebaikan, yaitu nafsu mutmainnah. Maka bagaimanakah mungkin yutasawwar, kita bayangkan dari nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam keburukan, sehingga Nabi memohon perlindungan dari keburukan. Maka untuk menjawab hal ini, boleh jadi maksudnya adalah Nabi memohon ajawab terus menerus dan tegar di atas kebaikan yang merupakan karakter beliau. Atau maknanya adalah mengajar umat dan membimbing umat ila tauhid kedua tentang cara berdoa. Kemungkinan yang kedua inilah kemungkinan yang lebih mendekati. Berarti di sini adalah Nabi sekedar mengajari cara berdoa. Namun kita katakannya adalah takwil yang belum terjadi. Maka akhirnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri beliau adalah nafsu yang mendorong kepada keputusan sebagaimana nafsu-nafsu jiwa-jiwa manusia yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Taala pada beliau taufik sehingga beliau mampu mengalahkan nafsu beliau sendiri. Masyarakat syaitan dan kebukaan dan godaan setan. Setan adalah nama untuk iblis. Artinya jika disebut setan secara mutlak, maknanya adalah iblis. Dan kalau disebut setan jin, maka lain. Nah, kalau cuma disebut setan saja, maka maknanya iblis. Jika disebut setan tanpa embel-embel di belakangnya, maka maknanya iblis. Nah, iblis disebut setan dari kata-kata syatana yang artinya baruda, artinya jauh. Maka iblis disebut setan karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Ada juga yang menjelaskan setan itu diambil dari kata-kata syafa, artinya batola, sesuatu yang batil. maka iblis disebut setan karena dia itu adalah mubtilun, adalah pengusung kebatilan. Sedangkan alif dan nun di sini adalah alif mubalaghah untuk menunjukkan ungkapan hiperbol macam ar-rahman, dan tambahan alif dan nun untuk menunjukkan hiperbol. Wasyirkahu dan wasyirkihi, dan kemusyrikan syirki syaitan, di sini ada dua cara baca ala wajahai. Pertama, syirkihi sinnya dikasrah, roknya disukun, maknanya adalah segala sesuatu ajakan setan dan bisikan setan, itu setan mengajak dan membisikkan manusia untuk menyekutukan Allah. Yang kedua dibaca dengan syaroka, syarok, syarokihi. Sinnya difatka, roknya difatka. Maka artinya adalah jaring-jaring setan, wamakoyit dan jerat-jerat setan yang menjerat manusia agar muncul manusia. Aktar maknanya aktasif aku melakukan, acur artinya acur su'a, maknanya adalah aku menimpakan keburukan kepada muslim. Tiba-tiba disini kata-kata wa idza aqadta masjidaka, jika engkau hendak engkau mengambil tempat tidur, maksudnya ketika engkau hendak tidur. Maka dalam hadis ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal yang berkaitan dengan masalah keburukan. Yang pertama adalah syarun nafsi, keburukan jiwa. Karena keburukan jiwa itu menghasilkan amal-amal keburukan dan dosa. Yang kedua adalah keburukan setan. Maka maksiat itu tidak mesti godaan setan. Boleh jadi maksiat, seorang pun melakukan maksiat bukan karena godaan setan, tetapi karena dorongan jiwanya yang jelek yang mengajak pada keburukan. Kemudian yang ketiga, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai melakukan keburukan yang dampaknya itu menimpa diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita menimpakan keburukan kepada sesama kaum muslimin. Nah, kenapa tadi ada wa idza aqadta masjidaka? Karena kita lihat utuhnya hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya dari Abu Hurairah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu." Ya Allah, perintahkanlah kepada aku untuk membaca beberapa kalimat yang akan aku baca ketika pagi dan sore. Maka ini adalah pertanyaan, permintaan, doa, permintaan dari Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan, "Kul," katakanlah ketika pagi dan sore, Allah memfatih wa samawati dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain, kal Nabi mengatakan, "Kul ha idza asbahta wa idza amsayta wa idza aqamta masjidaka." Maka ucapkanlah kalimat-kalimat ini ketika pagi dan ketika sore, demikian juga ketika engkau hendak tidur. Maka bacaan ini adalah bacaan pagi petang plus doa mau tidur. Demikian yang kita kaji dan pelajaran pagi hari ini. Benarkah bahasanya ayah mertua adalah mahram sementara bagi seorang menantu perempuan? Jawabnya tidak benar. Mertua itu adalah dengan semata-mata akad jadi mahram abadi. Maka boleh buka jilbab, tidak berkudung di sebelah mertua, boleh jabat tangan, boleh berduaan dengan mertua dan seterusnya. Apakah batasan aurat wanita di hadapan wanita yang lain, baik wanita muslimah ataupun wanita kafir? Menurut pendapat yang paling kuat, batasan aurat muslimah di depan sesama muslimah adalah sebagaimana aurat muslimah di depan mahram. Sebagian ulama mengatakan aurat muslimah di depan sesama muslimah adalah antara pusar sampai lulu. Namun insya Allah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah aurat perempuan di depan sesama perempuan dan sebagaimana aurat perempuan di depan mahramnya. Dan semisal dengan itu, aurat perempuan di depan wanita kafir menurut pendapat yang paling kuat. Wallah. Bolehkah mengqadha sholat di waktu yang terlarang untuk sholat? Misalnya ketika orang, jika contohnya seorang yang bangun tidur, seorang bangun ketiduran, bangun-bangun ketika matahari dalam proses terbit, jadi waktu yang terlarang untuk sholat, maka qadha, maka menjadi kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh, dan ini boleh dikerjakan meskipun di waktu yang terlarang. Apa jawaban yang tepat untuk ucapan jazakumullah khairah wa iyyakum wa anta jazakumullah khairah amin? Sebab saya sering mendengar tiga-tiganya. Apa dalil bahwa persentuhan berat antara suami istri tidak membatalkan wudu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu kemudian mencium Aisyah setelah itu salat. Demikian pula Nabi salat malam kemudian kakinya dipegang oleh Aisyah dan Nabi tidak membatalkan salatnya. Seandainya itu membatalkan wudu maka salatnya juga tentu batal. Apakah batasan waktu mengusap sorban ketika wudu sama dengan batasan waktu mengusap khuf? Tidak. Untuk mengusap sorban yang boleh diusap, maka tidak ada batasan waktunya, berbeda dengan mengusap khuf. Namun ingat, tidak semua sorban boleh diusap sebagai pengganti mengusap kepala. Sorban yang boleh diusap adalah sorban yang kesulitan dan kerepotan untuk dicopot. Kalau sorban yang tidak kesulitan untuk dicopot, maka tidak boleh mengusap sorban. Maka intinya sorbannya agil, tidak mudah dicopot, tidak perlu, tidak boleh dicopot, tidak boleh mengusap. Maka mengusap yang menyulitkan itu sebagaimana kata sorban yang layak untuk diusap adalah sebagaimana kata Ibnu Qudamah di Al-Mughni, ada sorban yang ujungnya dililitkan di leher. Ujungnya dililitkan di leher, diputar-putar di leher. Maka ini merepotkan. Ya, maka harusnya muter-muter, maka ini boleh dicopot, boleh diusap. Apa yang dimaksud dengan ilmu laduni? Ilmu laduni kata Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin ada dua macam, laduni rohmani dan laduni syaitani. Yang dimaksud laduni rohmani adalah al-fahmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman pada seseorang sehingga dia bisa merenungkan ayat Al-Quran dan menangkap makna-makna yang indah dari ayat Al-Quran. Tadabbur, sama dengan tadabbur. Demikian juga merenungkan dan membaca hadis dan darinya dia bisa mengambil banyak faedah, kandungan, makna yang terdapat dalam sebuah hadis. Itu laduni rahman. Adapun laduni syaitan adalah kemampuan hebat yang diberikan oleh setan. Ya. Saya punya buku yang berjudul Psikologi Qur'ani dan kaitannya dengan ilmu laduni. Bolehkah buku tersebut saya jadikan referensi skripsi saya? Buku tersebut aslinya berbahasa Arab dan diterjemahkan oleh penerbit Indonesia. Ya, maka perlu dilihat apa laduni yang dia maksudkan. Ya, kemudian ya, untuk tentang boleh jadi referensi apakah tidak ya. Jika diketahui ada kalimat-kalimat yang hak, kata-kata yang benar dalam buku ini, maka tidak mengapa menjadikannya sebagai referensi. Dengan cara kalau tadi itu memang benar-benar kata-kata yang benar, atau itu jadi referensi dalam pengertian untuk mengutip kata-kata yang fasih. Maka ini mengutip kesesatan, contoh kalimat sesat ini ada di buku ini, akan jadi referensi. Boleh juga. Nanti kalau tanpa demikian nanti dikira mengada-ada. Padahal benar-benar ada. Skripsi saya ada hubungannya dengan masalah agama, namun buku-buku yang saya dapatkan banyak yang bukan tulisan Ahlussunnah. Bagaimanakah sebaiknya? Apakah diperbolehkan? Ya, asalkan diketahui bahwa kalimat-kalimat yang dikutip itu hak, maka ada masalah. Tolong dijelaskan kesahihan tentang cerita iblis yang diceritakan oleh Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Cerita yang mana saya juga tidak tahu. Apa perbedaan antara an-nafsu, al-aqlu, al-qalbu? Menurut pendapat yang benar, al-aqlu itu letaknya di al-qalbu. Sedangkan nafsu, maka itu adalah diri manusia itu sendiri. Maka manusia mengambil keputusan dengan kalbunya, dan di kalbu itu ada akalnya. Bagaimana cara menasihati orang yang sangat usil pada tiap orang dan sering melakukan lumazah, ejekan? Maka diingatkan tentang keburukan lumazah, wala talmizu anfusakum, dan berbagai dalil yang lain. Jika dia adalah seorang yang beriman, mudah-mudahan dia teringat Allah bukakan pintu hatinya ketika dibawakan kepadanya dalil Quran dan Sunnah tentang larangan zalim, tentang larangan menjelak orang, merendahkan orang, merendahkan orang. Nasihat untuk seorang yang tidak semangat dalam hidupnya. Orang yang tidak semangat dalam hidupnya, ya kalau memang sangat sulit untuk semangat dalam hidupnya, maka kita ingatkan untuk membaca doa yang Nabi ajarkan. Allahumma ahyini ikanatil hayatu khairan li wa tawafani ikanatil wafatu khairan li. Ya Allah, berilah aku hidup yang lebih panjang jika memang hidup lebih panjang. Itulah yang lebih baik untukku. Dan cepatlah matiku jika benar. Cepat mati itu yang lebih baik untukku. Apa hukum membeli barang yang setelah membelinya ternyata ada info bahasanya itu barang curian? Ya, maka ya, kalau membeli barang curian satu hal yang terlarang. Nah, karena itu kalau maka kalau jika memungkinkan maka dipulangkan. Jika memungkinkan maka dipulangkan. Membeli buku di pinggir jalan dan setelah beli ternyata ada informasi bahasanya penjual buku-buku di sana kebanyakan dari fotokopi, baik dari isi sampai ke sampulnya. Bacakan. Membeli buku bacakan hukumnya haram. Kecuali beli buku yang asli itu tidak ada di pasaran. Sudah tidak cetak rapi, tidak ada tanda cetakannya. Apakah ada sebab-sebab yang lainnya? Atau buku aslinya terlalu mahal dan kita sangat membutuhkannya? Maka sehingga kita dalam kondisi bisa kita katakan darurat untuk membelinya, maka tidak mengapa membelinya. Bagaimanakah ucapan seorang yang ibu berkata kepada anaknya, engkau adalah malaikat kecilku? Atau seorang berkata kepada orang yang menolong atau yang dicintainya dengan mengatakan kau adalah malaikatku. Apa makna malaikat di sini? Apa makna malaikat di sini? Kalau misalnya engkau malaikat itu artinya apa? Kalau memang maknanya adalah makna yang benar, ya maka ada apa? Misalnya maknanya maksudnya adalah malaikat adalah penolong. Engkau malaikat itu seperti engkau lah penolongku. Jika itu makna yang tertangkap, ya tidak masalah. Tapi jika di sini mengandung makna yang penting, ya, misalnya menganggap malaikat manusia itu adalah malaikat, pertanyaan yang lewat, apakah Jibril itu satu orang? Ya, satu malaikat. Apakah Israfil itu satu orang jumlahnya? Sama, Israfil juga satu. Apakah malaikat maut itu satu, sedangkan yang dicabut nyawanya banyak? Maka malaikat maut itu satu, namun malaikat pembantu malaikat maut itu banyak. Kalau ada malaikat pemikul arsy, sedangkan katanya Allah bersemayam di arsy, bukan katanya, kata Al-Quran. Allah bersemayam, yang dimaksud bersemayam di sini adalah berada di atas arsy. Kalau begitu, apakah di bawahnya Allah, di bawahnya arsy ada malaikat? Betul, ya, Allah berada di atas arsy, maka di bawah dan Allah ada arsy, dan di bawah arsy ada malaikat. Mana yang duluan antara penciptaan arsy dengan penciptaan malaikat pemikulnya? Siapa yang ulama berselisih pendapat tentang makhluk yang pertama kali tercipta itu arsy ataukah kolam? Pendapat jumhur ulama, ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyah, makhluk yang pertama kali tercipta adalah al-arsy. Kalau saya tidak ada khilaf, malaikat pemikul arsy tidak termasuk dalam khilaf. Ada empat pendapat ulama tentang masalah manakah makhluk yang pertama kali tercipta, da'af atau kolam, dan ada dua hal yang lainnya. Dan seingat saya tidak termasuk di antaranya adalah malaikat pemikul arsy. Kapan sejak waktu yang diperbolehkan untuk membaca zikir pagi dan sore? Pagi ya, subuh sampai terbit matahari, sore asar sampai setelah selesai salat asar sampai tenggelam matahari. Apakah ada posisi-posisi tidur yang baik seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan? Ya, mana posisi yang paling nyaman? Posisi yang terbaik yang Nabi ajarkan adalah miring kanan. Kenapa terkadang seluruh anggota tubuh kita tidak bisa bergerak sama sekali atas alias sendirian? Boleh jadi karena salah posisi tidur, karena posisi kaki atau yang lainnya, dan boleh jadi karena gangguan jin. Saya baru beberapa bulan belajar belajar salat. Orang tua saya pun masih awam untuk menerima hal-hal yang baru. Maka ajaran salat bukan baru, ajaran lama. Bukan hal yang baru, namun hal yang lama. Apakah diperbolehkan memakai sarung tangan ketika berjabat tangan dengan para tamu undangan yang hadir di acara pernikahan saya, sedangkan kondisinya tidak memungkinkan antara memisah tamu laki-laki dan tamu perempuan? Sebenarnya tidak boleh. Ya. Sarung tangan bukan solusi. Namun solusinya adalah ya, menghindarinya dengan mungkin bisa ketika ada orang yang ada pejabat tangan, nah, kita letakkan tangan di dada atau dengan cara yang lainnya. Najiskah kotoran hewan yang dagingnya dimakan? Misal ayam. Lama berselisih pendapat tentang hal ini, dan yang benar tidak najis. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tidak ada satu pun sahabat yang berpendapat bahwasanya kotoran binatang yang halal dimakan itu najis. Tidak ada satu pun pendapat dari sahabat. Jika demikian, jika tidak ada satu pun sahabat yang berpendapat demikian, layak akan kita mengatakan najisnya. Apa dalil dibolehkan seorang wanita mengusap kudung pada saat wudu? Dalilnya adalah perbuatan musalamah. Dan perbuatan dan pendapat sahabat adalah hujjah menurut pendapat yang paling kuat. Apa syarat-syaratnya? Satu kata tata caranya, pada waktunya, tidak ada batasan waktunya, tidak ada saatnya. Tata caranya, ya, tinggal air, sedikit air, kita kemudian cukupkan di wudu. Ini dengan catatan ketika dalam keadaan tidak memungkinkan untuk buka wudu atau sulit untuk melepas wudu. Bagaimana hukum membaca software komputer jika kita akan membeli harganya terlalu mahal walaupun dapat membelinya? Jika mampu membelinya, maka seharusnya membelinya. Karena tidak boleh zalim dengan hak orang lain meskipun itu haknya orang kafir. Karena itu hartanya orang kafir dan haram hukumnya menzalimi orang lain, ya, termasuk di antara juga menzalimi orang kafir. Apakah mazhab yang terkenal itu hanya 4 mazhab? Iya, yang terkenal 4 mazhab. Bagaimana kalau kita memilih mazhab selain 4 mazhab? Apa contohnya dan di daerah mana adanya? Maka ada mazhab Ahlul Hadis, yaitu ya, dalam artian mengikuti dalil, mana dalil yang lebih kuat itu yang diikuti tanpa peduli ini mazhab manapun. Itu mazhab Ahlul Hadis dalam masalah fikih. Dan banyak ulama yang mengambil bentuk mazhab semacam ini. Dan bahkan para ulama-ulama besar yang berasal dari mazhab tertentu, maka setelah beliau menjadi ulama besar, maka mereka tidak mengikatkan diri dengan dalil. Tidak mengikatkan diri dengan mazhab, namun mengikatkan diri dengan dalil. Apakah pengikut Ahlus Sunnah boleh mengikuti mazhab Ahlul Bait? Mazhab Ahlul Bait adalah bahasa halus tempat kita untuk Syiah. Maka jawabannya, Syiah adalah mazhab yang batil, adalah aliran yang sesat, ya, yang mencela sahabat, mengkafirkan para sahabat, maka haram mengikutinya. Mazhab Ahlul Bait adalah istilah halus di tempat kita yang dipakai oleh orang-orang Syiah untuk mendakwahkan Syiah. Mereka katakan mazhab Ahlul Bait. Kenapa para perawi hadis jarang sekali sanad-sanadnya ada keturunan Hasan dan Husain? Banyak hadis yang dilihatkan oleh Ahlul Bait, dilihatkan oleh Ali, dilihatkan oleh Hasan, Husain, di Al-Bait Nawawi, ada beberapa. Ada hadis dari Hasan, ada hadis dari Husain. Haramkah biawak? Apa hukumnya menggunakan minyak dari biawak untuk obat luar? Sebenarnya biawak tidak haram. Menurut pendapat yang paling kuat, halal, sehingga minyaknya pun halal. Apakah kita memiliki kewajiban untuk menaikkan haji orang tua kita apabila kita mampu tapi kita belum pernah naik haji? Jika kita mampu, maka kita wajib berhaji. Maka yang kena kewajiban haji adalah orang yang mampu. Adapun orang tua, maka apakah wajib dihajikan? Orang tua mampu atau tidak? Kalau orang tua memang mampu, maka dia wajib berhaji. Kalau orang tua tidak mampu untuk pergi berhaji dan anaknya mampu berhaji, maka anaknya yang wajib haji. Sedangkan orang tuanya tidak wajib haji. Lain kalau anaknya mau ngasih duit pada bapaknya sehingga bisa berhaji, maka itu kebaikan si anak pada ayahnya dan itu bukan kewajiban. Apakah asap hasil pembakaran benda najis adalah najis? Karena kalau tidak salah, manusia beranggapan asap itu suci. Ulama berkhilaf tentang masalah asap pembakaran najis, misalnya ini tai, kemudian dibakar, kemudian keluar asap. Apakah asap itu najis ataukah tidak? Maka ulama berkhilaf pendapat ini berkaitan dengan masalah istihalah. Jika benda najis itu telah berubah pada benda yang lain, maka tetap najis ataukah tidak? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, istihalah itu menyebabkan suci. Sehingga asam dan benda yang najis, menurut pendapat yang paling kuat, tidak najis. Terkadang seorang jika terlalu hulu dalam ibadah, maka orang tersebut akan sering mengalami waswas dalam setiap ibadah. Sebaliknya jika seorang terlalu menyepelekan ibadah, maka orang tersebut akan diberi istidrak oleh Allah. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengetahui mana waswas dan mana istidrak supaya kita tidak menjadi hulu dan tidak terlalu menyepelekan ibadah? Sebabnya adalah al-ilmu. Kalau kita belajar tentang masalah ibadah secara detail, maka kita akan tahu mana ini yang waswas yang tidak benar dan mana ini yang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Bolehkah memiliki pendapat, saya kurang ikhlas jika benda-benda saya dipinjam untuk urusan dunia, urusan kuliah, karena pahala yang didapat itu lebih banyak jika untuk urusan akhirat. Jadi jika benar, membantu orang dalam masalah dunia itu adalah amal yang berpahala, membantu orang dalam mengangkatkan barang orang, ngasih pinjaman barang kepada orang, kita orang tidak punya piring, kita pinjami piring untuk makan, ini karena orang anak kos misalnya, dipinjami piring, dipinjami sendok, ini amal berpahala yang besar. Ya, maka anggapan saja dalam apa yang tidak benar. Demikian Rasulullah.